Bolehkah kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan? Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallahul azimul halim, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid Anida TPI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali di pagi ini kami dapat berjumpa kembali kepada Anda semua dalam acara nikmatnya sedekah. Kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah yang sudah datang dari berbagai macam tempat. Semoga kedatangan kita ke Masjid Anida ini dalam rangka menuntut ilmu, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah. Semoga dalam penantian menjelang sholat subuh, kita duduk santai sambil kita melihat layar kaca acara yang paling kita senangi, kita suka, yaitu nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini nikmatnya sedekah sampai kepada sebuah kajian tauhid. Tauhid inilah yang selama 13 tahun kurang lebih Rasulullah SAW menanamkan kepada kita semua. Bagaimana kita menyembah kepada Allah yang Esa. Bagaimana kita memohon pertolongan hanya kepada Allah yang Esa. Tiada Tuhan selain Allah dalam kehidupan kita, yang kita mintakan segala pertolongannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita pun ditakdirkan oleh Allah dan termasuk golongan orang-orang yang mantap tauhid kita, yang senantiasa dalam hidup ini yang kita ingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh setiap kita memiliki sebuah kesalahan. Dan dari semua kesalahan yang ada, ternyata ada pada kesalahan tauhid kita kepada Allah. Apa dan bagaimana kesalahan tauhid? Mari kita dengarkan tausiah langsung dari guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Padanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memperkuat bismillahirrahmanirrahim kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi pengajian yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kami pemirsa ada tamu-tamu istimewa. Ada kurang lebih 10 penghafal Quran dari Kalimantan Selatan, dari Tanjung, ya, dari Tabalong. Ini hadir di sini bersama Kiai Najib dan bersama Ustaz Jaya. Mudah-mudahan pemirsa juga mendapatkan keberkahan seperti kami-kami ini yang pernah duduk bersama para penghafal Al-Quran. Kali-kali aja nanti kita kepleset, ada yang kemudian ngangkat. Ketika kita terlempar dari grupnya Rasulullah SAW, dari kelompoknya Rasulullah, dari barisannya Rasulullah, ada yang mengingat kita bahwa kita pernah bersama-sama beliau-beliau para penghafal Quran duduk bersama. Walaupun pemirsa jauh di mana tempat yang kami tidak ketahui, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama satu majelis, majelisnya ilmu, ya, majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sambil menunggu datangnya azan subuh, mari kita coba baca satu ayat dulu di dalam suratul Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Coba koreksi ya, benar enggak tuh? Wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mulihinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hukum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la. Benar ya? Ya karena ini kadang-kadang kita suka kepleset baca. Saya berkali-kali kepleset baca. Yang kadang-kadang nih kalau live ya suka kagak kontrol nih kalimat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah ini kelihatan. Tapi karena kita enggak kenal sama Allah ya. Jadi Allah kayak enggak dianggap gitu. Kita bawaannya sulit terus. Udah mah susah, kita jadi menghina Allah. Seakan-akan Allah tidak mampu mengatasi masalah kita. Kita punya hajat pusing gitu. Ya. Itu seakan-akan bahwa kita menghujat Allah, Allah tidak akan mampu menyelesaikan hajat kita. Mulai hari ini kita akan bicara tentang tauhid, mudah-mudahan Allah menghunjamkan di hati kita dan pikiran kita pengetahuan akan keesaannya. Insya Allah kita akan ikuti kumandang azan yang berikut ini. Pemirsa sholat, kami sholat, nanti kita teruskan setelah sholat subuh berjamaah. Ya Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, ada beberapa yang saya ingin ajak berdialog. Ya. Yang pertama mungkin ke Najib ya. Ahlan wa sahlan nih Kiai. Bisa dijelaskan dikit ya, ini rombongan dari mana dan apa mungkin yang dikerjakan di Jakarta. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurillah kami sama rombongan dari Kalimantan Selatan, terutama di dari Kabupaten Tabalong berbatasan dengan Kalimantan Timur, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Yusuf Mansur pernah ke daerah kami berikan tausiah. Kedatangan kami sebenarnya dalam rangka membawa para penghafal Qur'annya supaya mereka lebih giat lagi ketemu dengan Ustaz yang sangat peduli dengan penghafal Al-Qur'an, bahkan Ustaz Yusuf Mansur saya menjadi motivasi Ustaz bagi ya. Mereka dan bagi yang lain mudah-mudahan lebih giat menghafalnya gitu. Amin. Boleh saya tahu yang mana yang sudah ngapal Quran? Yang dibawa ustaznya ini ada yang hafal 30 juz Ustaz Imim. Coba hari. Mana? Ustaz Rusdi. Coba Ustaz Rusdi bisa ini. Biar pemirsa lihat. Nggih. Oh, Ustaz. Bukannya ria tapi ini motivasi ya. Nggih. Ya enggak? Ustaz. Mana? Mana yang lain ya? Yang lain berdiri yang lain. Coba. Ada. Lihat. Diri yang lain. Oh, ini kelihatannya ini santri beberapa ya? Nggih, santri. Santri ya, subhanallah. Ini jadi kedatangan sini emang sengaja untuk mengikut nikmat sedekah. Insyaallah. Oh subhanallah. Kemarin maunya ketika Syekh Ali datang. Iya. Tapi Ustaz Sudais datang tapi berbarengan bupati kami ada nikahkan anak. Kemudian bapak jadi panitia ini pembina kami di pesantren kami. Siap. Ustaz Arifin, bukan Arifin Ilham tapi Arifin Nur ini. Ya Ustaz, mohon doakan pemirsa semua. Mudah-mudahan punya anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan juga istri dan suaminya menghafalkan Al-Quran. Amin. Pokoknya pemirsa ini lagi nungguin doanya Kiai dan Ustaz Rusdi. Fadhil Ustaz. Amin ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بتلاوة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Terima kasih Kiai, alhamdulillah. Masih Ustaz Rusdi, Al-Hafiz. Di belakang ada seorang ibu pemirsa yang minta didoakan. Saya belum ngomong sama beliau, ini minta didoakan, doakan apa. Tapi boleh saya bicara sedikit? Bantu berdiri. Ini sudah ada gejala stroke katanya. Mudah-mudahan ini Allah. Sinus juga. Bisa megang? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya tanah sedikit 80 meter. Udah tuh yang tempat bangunan sekarang 100 meter. Ibu mau jual, mau masuk Pantai Jompo. Jadi tolong Ustaz macam cara sebaiknya. Ibu enggak punya siapa-siapa di dunia ini. Anak ibu jauh. Cuma punya Allah aja ibu di dunia ini. Masya Allah. Enggak punya siapa-siapa tapi punya Allah di dunia ini. Beliau mau jual tanah dan rumahnya buat masuk panti jompo. Subhanallah. Kalau saya masukin ke rumah tahfiz aja gimana? Lebih anu kali ya, lebih bagus ya. Ya rumah dan tanahnya nanti kita carikan pembelinya. Di mana itu? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Di Bogor dekat di Bogor. Jadi 100 meter ya. 100 meter yang udah bangunannya enggak ada 80 meter. 180. Beliau ini sudah tidak punya siapa-siapa di dunia kecuali Allah. Ya sudah, siapa di antara ibu-ibu yang pada pengen beli tanahnya beliau untuk merealisasikan niatnya beliau? Ya sudah, nanti kita dialog habis dari TPI ya. Sekarang kita doakan dulu beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebagaimana kami meminta Engkau menemani ibu ini ya Allah, kami juga meminta Engkau menemani kami ya Allah, biar kami tidak merasa sendirian ya Allah dalam hidup kami. Rabbi firlana warhamna tuba'alid. Innallaha ma'ana ya Allah. Sesungguhnya Engkau bersama kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Ibu sudah tahu harganya berapa? Ada bangun rencana ibu 30. 30 juta? Ya. Hmm. Yang apa yang enggak ada bangunan ibu mau jual 8 juta aja. 38 juta. Iya, alhamdulillah. Jadi rencana ibu tadinya habis dari situ mau ke panti jompo. Panti jompo, walaupun macam mana anak enggak ngaku ibu, tapi insyaallah anak ibu tinggal di dunia. Ya Allah. Ibu di mana anaknya? Anak itu Hongkong. Enggak mengerti ibu. Ya Allah. Ya beruntunglah pemirsa ya, yang masih punya ibu ya. Ya ayo benar kita berkhidmat kepada ibu. Subhanallah. Ini anak mungkin bukan enggak ingat sama ibu. Mungkin beliau juga lagi punya kesusahan yang kita gak mengerti. Di negeri orang lain tuh hidup berat. Berat. Saya bolak-balik ke Hong Kong. Mengetahui bagaimana kesulitan teman-teman di sana itu seperti apa, saya memahami ya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan anak ibu kelak mendengar tausiah ini lewat rekaman-rekaman di website ya. Sehingga kemudian ada yang ada sesuatu yang beliau lakukan. Dan mudah-mudahan masih hidup. Panjang umur dan bisa ketemu dengan ibu. Ya sudah, nanti biar dari teman-teman PPPA taruh beliau di rumah-rumah tahfiz mana yang beliau bisa berkhidmat. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ayo. Masih punya ibu kan? Masih ada yang punya ibu? Ini enggak punya ibu. Gimana? Nih. Enggak punya siapa-siapa. Iya. Hidup sendiri. Enggak punya anak. Ini pekernya. Anak kemana emang enggak ada? Enggak punya anak. Enggak punya anak, enggak punya suami. Enggak punya suami, hidup sendiri. Tapi pernah punya suami? Pernah. Ya lumayan lah. Ya kan? Udah dua kali. Terharu sekali. Mic-nya deketin. Terharu sekali saya, jadi gimana gitu ya. Saya sendiri juga hidup sendiri. Ya inilah kita membahas pada pagi hari ini ya. kita membahas pada pagi hari ini, we are not alone. Kita ini enggak sendiri sebenarnya. Lah Allah ini nungguin kita. Mana yang pada pengen ya pertolonganku, mana yang kepengen rahmat dariku. Tapi emang kitanya suka gitu sih. Ada yang mencari-cari kesendirian sebenarnya. Ada yang memang kalau ini kan hidup benar-benar sendiri. Tapi kan disebut sendiri juga enggak ya. Ada teman, ada saya sebagai anak, sebagai ustadz. Terharu ya. Atau kalau gitu mah ajak tinggal tuh jadi berteman dua. Iya. Saya malah lebih tua. Oh gitu ya. Subhanallah. Ya siapa yang merasa hidupnya sendiri? Masa? Coba-coba kasih speakernya. Masa sendiri, sendiri itu gimana? Apa-apa sendiri Ustaz. Apa-apa sendiri, ya itu kalau makan berdua, gimana? Apa-apa sendiri Ustaz. Bentar, apa-apa sendiri itu bagus kan ya? Namanya mandiri kan? Tapi kalau merasa sepi dari Allah, emang lain tuh. Tidak. Kalimatnya jadi selalu sama Allah. Selalu sama Allah, alhamdulillah. Kita gak pernah sendirian, bersama malaikat Raqib Atid. Ya bersama malaikat hafazoh, malaikat yang menjaga kita. Baik, satu lagi saya ingin coba punten-punten mangga. Kalau udah punten jangan mangga ya, punten aja ya. Punten-punten. Minjem-minjem. Pak Joni berkenan? Oh. Ya, Pak Joni sini deh, tengahan sini. Biar ini kameramennya kesusahan kalau di pojok. Didengar, Allah mendengar. Maaf, tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joni ini kalau ngelihat ada penyakit sepertinya ya. Sejak tahun 94 dan terakhir diputuskan dari Damais itu kanker stadium 4 ganas. Tapi alhamdulillah saya masih bisa. Subhanallah. Usia berapa sekarang? 62 tahun. 62 tahun. Pemirsa ya, mari kita doakan Pak Joni dan semua orang yang terkena penyakit. Mudah-mudahan Allah mendengar, Allah yang memberi penyakit, Allah pula yang akan mengangkatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim. Engkau yang maha melihat. Amin. Engkau yang maha mendengar. Amin. Engkau yang maha memiliki tubuhnya Pak Joni. Dan tubuhnya semua hamba-hambamu ya Allah. Amin. Kalau engkau bisa mengendalikan langit dan bumimu, maka engkau juga bisa mengendalikan semua virus yang ada di penyakitnya Pak Joni ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, Rahman Rahim, dan ketulusan hati kami semua yang ada di sini dan tahu bahwa engkau maha kuasa. Amin. Tunjukkan kekuasaanmu, ya Allah. Amin. Untuk Pak Joni dan semua orang-orang yang punya penyakit, amin, baik yang ringan, apalagi amin yang berat. Mudah-mudahan engkau mengampuni dosa-dosanya. Amin. Kau mengangkat derajatnya. Amin. Dan engkau juga menyembuhkan penyakitnya. Amin. Dan kau mengakhiri hidup kami semua dengan husnul khatimah. Rabbana fir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali ikhwanina wali jami'i ahlina wa dzurriyyatina ila yaumiddin wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Joni, ada Profesor Muhammad Yunus namanya. Beliau guru besar di YIN ya. Dan beliau sama penyakit kanker stadium 4 dan alhamdulillah Gusti Allah berkenan. Persoalannya sekarang begini, kenapa ikhtiar kita mentok? Bisa jadi ada hikmah yang kita tidak mengetahui. Tapi bisa jadi juga Allah tidak menghendaki. Yang harus kita khawatirkan adalah bukan pengobatan ini bisa sembuh atau tidak, tapi apakah Allah meridhoi atau tidak. Kalau Allah redho, bagaimana caranya supaya Allah redho? Caranya kita redho. Mudah-mudahan saya tidak diuji dengan penyakit yang tidak saya sanggup mengatasinya. Mudah-mudahan pemirsa juga tidak diuji oleh penyakit yang juga tidak bisa mungkin kita sanggup mengatasinya. Dan mudah-mudahan Pak Joni, Allah berikan kekuatan. Amin. Dan insya Allah lah, kun fayakun. Badi'us samawati wal ard. Wa idha qada amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. Insya Allah, Allah yang punya kalimat kun fayakun. 1000 dokter bilang gak bakalan sembuh, tapi Allah bilang sembuh, sembuh. 1000 rumah sakit ya menolak, udah mengatakan tidak mungkin menyembuhkan. Amin. Tapi kalau Allah berkenan menyembuhkan, maka itu yang terjadi. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau disampaikan mungkin 1 menit terakhir, Pak Joni? Ya, saya sudah cukup, terima kasih atas semua doa yang di itu untuk kebaikan. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita sudah disuguhkan oleh Allah pemandangan orang-orang yang mungkin kita hari ini dianggapnya lebih beruntung secara fisik. Ya, silakanlah saudara mengambil hikmahnya masing-masing. Kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama dengan kami. Tentunya sebelum tadi iklan, Anda lihat di layar kaca, kita menyaksikan betapa dalam pandangan mereka diam amat merintih. Tapi bisa saja di hadapan Allah mereka mulia. Begitulah Allah terkadang memberikan sesuatu ujian hidup. Dan ujian itu ternyata menghantarkan kita pada puncak keimanan atau ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengacu kepada profil nabi-nabi dan rasul-rasulullah, ternyata mereka semua pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian rupa hebatnya. Seandainya ujian itu datang kepada kita, wallahualam, apakah kita sanggup atau tidak? Cobalah sedikit kita bercermin kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah berikan ujian, penyakit, belasan tahun lamanya. Tapi karena memang beliau ibadah dahsyat dan luar biasa kepada Allah, hal itu enggak membuat surut dia, tetap sujud sembah dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang saya temukan kemarin, saya ketemu dengan salah satu sahabat saya. Dia kerja di sebuah properti, lalu ada dia ini menemukan orang yang mau beli rumahnya. Dan orang yang beli rumahnya ini cerita bahwa ayahnya itu sakit kanker otak. Dan sudah berobat kemana-mana, tak kunjung juga sembuh. Lantas anaknya ini bilang kepada teman saya, kalau seandainya ada yang menyembuhkan, bisa mengobati penyakit ayah saya, dia akan memberikan depositonya 18 miliar. Ini membuat saya terbenglanga, bengong. Ternyata sehat itu yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Akan tetapi kita manfaatkan, tetap sembah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya serahkan kembali kepada guru kita, Ustaz Yusuf Mansur, silakan. Ya, menarik ya. Allah padahal udah jauh-jauh hari menyatakan begini. Dau mardakum bisadaqah, obati penyakit kamu dengan sedekah. Kenapa dia harus mencari yang lain? Kalau ada yang bisa menyembuhkan, saya berikan 18 miliar saya. Ya berikan saja, sudah 18 miliar ke Allah. Karena Allah itu yang mau menyembuhkan. Masih ingat? Beberapa tayangan sebelumnya saya mengajak pemirsa semua membuntel penyakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua memang kembali urusannya kepada Allah. Tapi secara ilmu, daripada sedekah nanti nungguin penyakitnya, Bang, mendingan saya menyeru kepada pemirsa semua, dari sekarang kita buntel penyakit. Kita tuker dengan apa yang kita punya. Ada emas sama emas, ada mobil sama mobil, ada toko sama toko. Ya toko kan bisa kita sedekahin. Ada kontrakan-kontrakan. Apa saja kita sedekahin supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya pun masih kepingin menjadikan layar kaca ini menjadi layar doa buat kita semua. Belum lama ada sahabat saya yang ayahnya meninggal dunia. Mas Ivan di Banda Aceh. Di Aceh ya, mudah-mudahan ayahnya beliau diampuni dosa-dosanya. Digolongkan wafatnya dalam orang-orang yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semua orang-orang tua, ibu dan bapak serta pemirsa yang sudah meninggal dunia, Allah betul-betul lapangkan kuburnya. Allah hapus catatan keburukannya sama sekali. Bahkan Allah sendiri tidak bisa mengingatnya, mudah-mudahan. Dan yang anak ada adalah amal-amal soleh, yang juga kemudian keturunannya mampu melahirkan amal-amal soleh lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaAllah. Allahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Albar, saya mengajar kuliah tauhid. Jadi ini kuliah berat sebenarnya. Ada kuliah tauhid, ini diktat ya. Saya ngajar di website. Hari ini saya meminta izin kepada TPI dan kawan-kawan kru ya dan manajemen bahwa izinkan saya mulai mengajar tauhid di layar kaca ini. Ini sebenarnya bahan ajar di website ya wisatahati.com yang atas izin Allah, kemudian pada hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita sudah fokus dengan bahan ajar apa yang ada di website. Jadi hari ini saya mulai mengajarkan tauhid. Mudah-mudahan persoalan bangsa ini bisa coba pelan-pelan kita selesaikan lewat persoalan tauhid dulu. Kadang-kadang memang aneh ya, ngelihat kita, ngelihat keluarga kita, ngelihat Indonesia, bingung saya mah. Terhadap diri saya juga saya pernah bingung gitu. Aipan mau nyelesain masalah, tapi yang dipanggil orang lain. Coba berapa tenaga ahli yang kita datangkan. Baik itu ahli kesehatan ketika kita sakit. Ahli ekonomi, ya, ahli perdagangan, segala macam kita kemudian. Tapi kepada Allah, kita enggak mengenal itu. Saya menulis di diktat saya ini, di web saya ya. Atas izin Allah. Bahwa ternyata kesalahan paling utama adalah memang kesalahan tauhid. Suatu hari saya mengadu kepada saya punya guru. Dia orang biasa gitu. Tapi ilmu tauhidnya dalam gitu. Haji Samsuri namanya. Mudah-mudahan beliau saat ini keluarganya mendengar dan mengalir pahalanya buat beliau. Saya menangis di hadapan dia saat itu. Saking sudah tidak bisa lagi mengatakan sesuatu. Ya kan gini ya, nangis itu kan kalau udah sedih banget ya gak keluar omongan. Itu saya ditempel, saya punya dada. Ya, saya contohin ya. Ya bangun. Oh ini kegedean. Yang kecilan. Nah ini sama ya. Saya ditempel dadanya gitu. Oh ini tuaan. Ya gak apa-apa dah ya. Jadi saya ditempel begini. Kemudian dikatakan sama saya begini. Jam. Kenapa saya dipanggil jam, ada yang ingat? Ya nama saya aslinya jam. Jaman. Jam. Tahu gak yang kamu butuhin apa? Yang kamu butuhin itu bukan uang. Yang kamu butuhin Allah. Nah, subhanallah. Dahsyat itu. Silakan, Pak. Yang kamu butuhin itu Allah, jam Allah. Jangan kamu cari orang lain, tapi carilah Allah. Gagal kita. Gimana kita bisa makan kalau enggak kerja? Benar sih, secara dunia memang begitu. Ustadz, kalau saya ya gak ditipu sama dia, gak mungkin saya susah jadi Tuhan tuh. Itu teman jadi Tuhan tuh. Saya pun belajar dari orang-orang yang sudah mengenal lebih dahulu. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian saya dikatakan oleh mereka semua. Selama kamu masih menyalahkan orang lain untuk kesusahan yang kamu sedang rasakan. Berarti sesungguhnya kamu tidak bertauhid. Siapa yang bisa mendatangkan keburukan dan kebaikan? Dialah Allah Azza wa Jalla. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rrahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Allah. Ustaz doain saya ya, kalau nanti dia nolongin saya, selesailah masalah saya. Dia tuh siapa? Insya Allah Ustaz, ini ada yang mau beli rumah saya. Rangkaiannya udah benar, tapi dari sisi tauhidnya masih ada yang kurang. Benar loh. Orang kita susah, enggak sengaja tuh begitu. Ustaz, kalau nanti saya dicerai sama suami saya, ya Allah Ustaz. Siapa yang ngasih makan anak-anak saya? Coba tuh. Ketika ditanya balik, ketika dia ada setahun terakhir ini, apa dia memberi nafkah? Iya juga sih. Enggak. Tuh. Masih adanya dia aja enggak ingat. Apalagi dia udah enggak ada. Sedangkan Allah, ya hayyu, ya qayyum. Pegang itu. Bahwa Allah ada. Pegang itu. Allah bisa menyelesaikan semua masalah kita. Pegang itu. Bahwa Allah yang bisa menuntaskan semua hajat kita. Maka kita tidak perlu kendaraan menuju dia. Ustaz, saya pengen ulayin anak. Tapi kalau saya enggak jual rumah, kayaknya enggak mungkin. Saya jahat tuh. Jahat tuh. Kecil banget sih Allah. Untuk menolong saudara, dia harus jual rumah saudara tuh kecil benar gitu. Kalau dagangan saya laku semua nih Ustaz, kayaknya insya Allah deh saya bisa ke Mekah. Kecil betul. Seperti tidak ada kekuasaan buat Allah untuk memberangkatkan jenengan semua ke Mekah. Saudara, harus dibikin dulu sama Allah supaya dagangan laku. Ada bahkan orang yang tidak punya toko. Ada banyak bahkan orang yang tidak punya pekerjaan. Karena tauhidnya lempeng pada Allah, Allah hadiahkan dia pergi haji. Subhanallah. Hilangkan itu sekatan-sekatan yang membuat Allah tidak masuk. Bahwa kemudian kita harus bekerja, ya, karena kita adalah muslim, kerja adalah ibadah. Bahwa kita harus berobat ke rumah sakit, ya, kita adalah seorang muslim, kita harus ibadah. Salah satu bentuk ibadahnya adalah berobat. Kalau kita tidak berobat, dianggap sama Allah kita tidak punya ibadah. Berputus asa jadinya. Tapi bahwa kesembuhan apakah di sana? Lah, bukan. Kalau saya enggak punya duit nih Ustaz, dari mana saya bayar utang? Utang tuh banyak caranya buat Allah, banyak sekali caranya. Banyak caranya. Dibikin orang yang mati sebelum waktu perjanjian tiba. Minimal ada jeda. Keluarganya sibuk dulu ngurusin si mayit. Setelah itu malah gak ada yang tahu catatan hutang yang dimiliki oleh si mayit atas kita. Lewat juga tuh. Kitanya aja yang kemudian ingat. Jangan mentang-mentang udah mati. Wah, udah mati nih. Jangan. Itu ingat. Tapi Allah tahan itu. Atau bisa juga kemudian Allah kasihkan perasaan sayang sama dia. Kita kemudian malah ditanya. Apa nih yang harus Pak Haji lakukan supaya kamu bisa bayar utang kepada Pak Haji? Oh gini Pak Haji, ada yang harus Pak Haji lakukan supaya saya bisa bayar utang ke Pak Haji. Apa? Pak Haji nggak tobat. Kok jadi saya yang tobat? Harusnya sih itu yang tobat. Gini Pak Haji, kalau saya cuma yang tobat doang, sebelah. Tapi bagaimana kalau kita tobatnya bareng-bareng? Oh. Aduh, kamu udah pinter ya. Sering nonton Nikmat Sedekah kali ya. Ajarkan kepada anak kita, jangan kau cari pekerjaan nak, kau cari Allah. Salat malam di depan ibumu nak, kamu berdoa, ibu aminkan. Jangan kau cari jodoh nak, kau cari Allah. Kalau Allah sudah kau cari dan kau dapatkan, malah mungkin kau tidak perlu lagi jodoh. Kecuali Allah memang berkehendak jodoh itu datang, Allah hilangkan perasaan butuh jodoh itu. Benar, kalau Allah tidak berkehendak, ibu pulang dari sini langsung temuin anak-anak ibu tuh yang pada perempuan kepala tiga semua tuh. Sini, kumpul. Emak tahu sekarang, kenapa kamu belum dapat jodoh? Padahal emak udah ngiklanin kamu di 17 koran. Sampai sekarang belum dapat, emak tahu. Kenapa? Karena kita semua belum bergerak mencari Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini menjadi mukaddimah buat kita semua. Kita masih punya satu segmen lagi untuk belajar mukaddimah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iklan-iklan yang berikut ini, berdoalah kepada Allah agar Allah betul-betul menghunjamkan ya tauhid di hati kita semua sehingga tidak lagi ada kesukaran, tidak lagi ada kesulitan, tidak lagi ada kesusahan. Kenapa? Karena wallahu ma'ana, Allah bersama kita semua. Silakan. Ya, jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, benar-benar pongkol segala pongkol urusan kita ini ya. Jadi jauh sama Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah tauhid kita runtuh. Oh, Ustaz, saya kenal kau sama Allah. Masa? Saya gagal. Saya enggak kenal sama Allah. Itu kan Ustaz, saya mah kenal yang benar. Ayo coba, ketika kamu mengawinin anak, yang kamu ingat siapa? Ternyata gedung mana yang bak menjadi tempat resepsi anak-anak kita? Setelah itu kemudian kita mempersiapkan seluruh undangan-undangan dari A sampai Z. Kita lakukan agenda-agenda persiapan. Tapi semua orang diundang. Semua saudara dilibatkan. Ada satu yang maha memiliki tanggal pernikahan. Ada satu yang maha menggenggam umur kita semua. Enggak dilibatkan. Rapat-rapat aja. Azan berkumandang masih tetap rapat. Tadi di mana? Oh, di sini. Oh, jangan sini. Allah tetap. Hayyalassalah. Pengantinnya udah siap belum nih? Maharnya enggak ada yang ingat sama Allah. Pertanyaannya kemudian, kalau gitu kenal enggak? Lebih kacau lagi kalau ada yang bikin pernikahan di bawah masjid, atasnya masjid, atau terbalik misalkan di bawahnya masjid, atasnya itu tempat resepsi, tapi hanya segelintir kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sekedar basa-basi. MC-nya ngomong begini, pengunjung ya, para undangan, sebentar lagi azan. Jangan ada yang bergerak satupun. Ya, betul. Kayak kita yang ngajar di kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak yang dirahmati Allah, azan berkumandang. Jangan berisik. Segitu doang dah. Habis itu jereng-jong lagi. Masih mending begitu, namanya ada perhatian dikit. Bagaimana kok tidak ada sama sekali? Ayo mah undangan pakai batik yang paling keren. Pakai jas yang paling bagus. Pakai kebaya yang kita tidak tahu apakah itu lunas atau belum. Bisa-bisanya undangannya ke masjid. Azan zuhur pulang. Bisa kok bisa sih? Kok bisa sih? Kalau ada orang undangan di lalu kemudian kita mematuhi undangan itu. Begitu Allah yang mengundang tidak. Apakah itu mengenal Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tentu kita tahu dengan pasti. Kalau begitu mah kita tidak mengenal Allah. Ketika saudara pengen beli mobil, pengen beli motor, siapa yang saudara kenal? Leasing, showroom. Kenapa sih tidak mengenal Allah? Begitu kumpul duit 10 juta, tat, kita salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ngambil wudhunya aja gitu udah mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temenin saya ya. Saya mau ke showroom motor. Sedangkan seluruh showroom yang saya pengen tuju adalah milikmu ya Allah. Lahu mulkus samawati wal'ar. Ya Allah, susah-susah. Ini saya ngumpulin di 10 juta. Tolong ya, jangan sampai ini di jalanan dimaling orang. Jangan sampai ini di jalanan saya dirampok orang. Insya Allah tuh kalau wudhunya begitu lama dia tuh gak kelar-kelar. Ya enggak usah disebut juga apa-apa, tapi di sini nih zek gitu. Kalau di sini kan jadi cepat doanya. Di sini nih zek. Kita tahu bahwa kita mau datang kepada Allah yang mau memiliki seluruh sorum di muka bumi. Jangan-jangan Allah kutik tuh satu sorum. Saat mampir sana. Ada hambaku yang soleh. Yang lagi pengen beli motor. Kita lagi sholat duha. Hari ini kita berbahagia karena 10 juta sudah kita penuhi. Kita akan berangkat untuk ngambil motor. Begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum dari depan. Assalamualaikum. Kayak suara si Hanif tuh. Waalaikumsalam. Weh, Nip, baru gue mau ke sana. Lah, bukannya gue dipanggil ke sini. Siapa yang manggil? Lah, kayaknya ada yang nyuruh gue kemari dah. Oh, bisa-bisanya ente aja nih pedagang juga begitu. Enggak beneran. Kayaknya tadi ada yang nyuruh aneh kemari. Katanya duitnya udah siap. Tuh udah gue bawa motornya. Bisa begitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau sampein semua lupa sama Allah. Apalagi yang diingat kredit, utang, kredit, utang, kredit, utang. Allah gak diingat-ingat. Ustaz, saya kenal kok sama Allah. Yang benar. Nah, pertanyaan yang benar itu tanyakan kepada kita. Tanya, apakah iya orang kenal sama Allah? Lalu kemudian ketika Allah turun ke langit dunia, kita gak sholat malam. Benar tuh kenal sama Allah. Lebih kenal sama Piala Dunia di Asia, apa di Afrika Selatan. Masih jauh, 2000 berapa itu? 2010 bulan. Kiai tahu juga ya. Bukan mah. Dah. Dia kumpulin santri-santri, megang mana kamu? Megang Indonesia, Indonesia mah gak lolos. Untuk yang namanya Piala Dunia, Piala Eropa, kita sanggup ngegadangin. Ada nih, saya tulis nih. Ini belum saya jadikan buku, makanya gak termasuknya iklan. Jadi TPI gak usah khawatir, gue gak lagi iklan. Kadang-kadang gue suka domelin nih, iklan tuh. Ustaz. Enggak, ini belum jadi buku. Habis ceramah suka domelin. Bilangin si Mansur tuh, suka iklan melulu di TPI. Bagus lu dapat doa. Dapat amalan, dapat apa? Barokah ya kan. Ustaz agak syukur tuh, jangan ngomel-ngomel sama TPI ya, Pak. Iya benar. Kita enggak syukur padahal sudah alhamdulillah. Ya kepada seluruh kru dan segenap karyawan dan manajemen TPI saya meminta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Di sini saya tulis. Ada dulu pernah Dik doang ya sama siapa ya Slankers tuh. Si kakak, ada satu stasiun yang menyelenggarakan undian. Undian berhadiah. Sepele, gak ada jawabannya. Gak ada pertanyaannya sebab. Itu undian dari mulai periode awal tuh piala, sampai akhir, diberitahu pada saat nanti final akan diundi. Yang menang yang cuman jawab, halo. Gila. Yang menang yang cuman jawab, halo. Pada saatnya kemudian itu di final terjadi, diundilah. Kalau tidak salah presenternya Dik doang sama si kakak. Dari slang. Itu diundi, undi, foto, stop. Gitu kan. Nah ini boleh nih saya jadi, apa? Penarik undian Piala Dunia ya gak? Nah, penarik undian nanti piala, apa namanya? Wisuda Akbar. Jangan lupa nih Wisuda Akbar tuh tanggal 8 Mei ya. Ntar udah pada lupa lagi. Masih ingat gak? Masih udah daftar belum? Daftar atuh. Ustadz, masa Wisuda Akbar pakai daftar-daftar? Yeah. Lu fun bike daftar. Gerak jalan daftar. Beginian gue kasih duitnya ke kepada daftar. Tuh si Yusuf tuh ada-ada aja nyari duitnya. Emang gue nyari duit? Tapi buat siapa duitnya? Kita sepakati duitnya buat sedekah untuk kegiatan penghafal Al-Quran. Kalau dia mengatakan, nyari duit aja tuh. Bilangin, iya. Emang lagi nyari duit. Dengan cara apapun nyari duit untuk Allah, kita lakukan. Asal itu halalan, toy, yeban. Baik, saya lanjutkan tadi. Stop! Ada nih nomor teleponnya, 08 sekian sekian sekian sekian sekian telepon. Tut, tut, nggak nyaut. Semua orang di studio bilang, aduh bodoh betul nih, bodoh betul. Tinggal jawab halo aja, buh. Itu dia sebutlah tuh merek satu mobil yang mahal. Nih ya tuh ya, gara-gara takut dianggap iklan kurang ngegigit. Padahal kalau saya boleh nyebut nama merek mobilnya, mantep nih. Gak bisa nyebut begitu, dianggap iklan. Akhirnya kata si Dik doang dan siapa, si kakak dan pemirsa yang ada di sana, putus, puter lagi. Yang kedua nih begitu diputer, ada jawaban. Maaf, telepon yang Anda tuju sedang digade. Gitu. Sedang digade. Alias lagi mailbox. Barulah yang keberapa gitu nyambung. Tut, halo? Woi, Manda menang gitu. Emang kan cuma jawab halo doang menang. Langsung dah trompet ditiup, pet segala macam. Taburan apa namanya? Kembang-kembang kertas. Ditanya sama presenter dan si selengker tadi. Apa Pak rahasianya kok Bapak bisa jawab yang telepon tadi? Jawaban dia mengagetkan saya. Yang saat itu sedang sahur, Pak. Apa jawaban dia? Saya gadangin telepon ini. Saya gadangin alias saya tidak tidur jagain telepon ini. Kenapa untuk Allah yang kita tahu bakalan datang, kita tidak ngejagain dia? Padahal Allah sanggup memberi sekedar apa yang disebutkan oleh stasiun tadi. Itu tanda memang kita tidak mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan kami kepada Engkau ya Allah. Izinkan kami membahas tauhid demi tauhid pelajaran ini ya Allah. Di layar kaca nikmatnya sedekah. Dan berikan pemahaman pada kami Allah bahwa Engkau itu Tuhan kami. Dengan segala kebesaran, kekuasaan dan kasih sayangmu ya Allah. Jangan biarkan kami tidak mengenalmu ya Allah. Jangan biarkan kami kosong darimu ya Rabb. Isi hati kami, pikiran kami, hidup kami. Sebagaimana yang sering kami sebut di dalam takbiratul ihram kami, ya Allah. Dalam salat kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh berani betul kami bicara tauhid di layar kaca ini. Tapi ya Allah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat saya khususnya, ya Allah. Yusuf Mansur, mudah-mudahan bisa semakin mengenal dirimu, ya Allah. Rabbi firlana warhamna tuma'alina. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, insyaAllah kita masih akan membahas tauhid yang mungkin akan panjang. Kita akan punya buku pegangan. Silakan pemirsa download dari website wisatahati.com. Dengan buku pegangan itulah kita membahas setiap Selasa dan Rabu. Insyaallah kali ini kita punya pegangan. Setelah lama kita ngaji kayak gak punya pegangan, sekarang kita punya pegangan. Ngaji punya pegangan dan tidak punya pegangan akan berbeda. Jadi silakan luangkan waktu untuk menengok wisatahati.com dan ambil download filenya itu di kuliah online. Mudah-mudahan semua manajemen sampai ke kru-krunya, sampai ke office boy-nya mendapatkan barokah dari kajian mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz Albar, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dialah Allah yang telah menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalam diri kita. Dialah Allah yang telah memberikan kemudahan dari setiap kesulitan atau kesukaran hidup kita. Dialah Allah yang telah mendatangkan rezeki dari segala macam penjuru yang menurut Allah mudah untuk Allah datangkan kepada kita. Semoga kajian tauhid ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Insyaallah kita jumpa lagi besok di jam yang sama masih dalam kajian tauhid. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.